Pak Prabu, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan. Ini suatu bukti sekali lagi kegagalan pemerintah kita secara umum, secara luas, dari yang paling tinggi sampai dengan pemda setempat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan, tentang pentingnya menghargai iman yang berbeda dari tetangga kita, dari orang-orang sekitar kita. Dan juga bukti titiknya pengetahuan dari beberapa pimpinan agama yang tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Yang saya yakini, agama manapun di dunia mengajarkan cinta kasih, mengajarkan sayang pada orang lain, mengajarkan orang bisa menerima perbedaan. Ini sungguh memalukan, dan memang harusnya semua pejabat yang terlibat karena gagal membina diganti dan dipenjara. Terima kasih. Pak Zainal, selamat pagi. Pagi, Bu. Dengan Pak Zainal. Oke, Pak Zainal, silakan. Kalau saya sih pendapat gitu ya, ya kayak itulah yang pertama itu masalah negara kita kan negara udah negara hukum, ya itu aparat hukum lah yang urusannya menegakkan. Yang kedua, dari pihak orang Islam sendiri itu yang berdubah, itu maksudnya dia itu mau membaca Al-Quran dan artinya itu dibaca, itu disebutkan banyak sebelum Allah menurunkan nih. Islam itu udah menurunkan Nasrani, Yahudi, Islam itu menurunkan lewat orang-orang kaum Quraisy. Kalau Nasrani dan Yahudi kan diturunkan dari etnis Yahudi. Itu bukan untuk mempertentangkan, kamu harus membaca dan dipahami. Dan kalau udah tahu, disebarkan, dikasih tahu ke orang lain. Barangkali ada yang belum tahu. Kalau mau percaya silakan, kalau mau percaya silakan. Perbuatan kita yang bertanggung jawab, perbuatan dia yang bertanggung jawab. Mesti itu harus pendalaman Al-Quran dulu. Makasih. Pak Seven, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dengan? Saya dengan Guntur. Pak Guntur, silakan. Sekarang kita tahu ya, ini politik lagi panas nih. Jadi kita jangan terbawa isu-isu yang diciptakan oleh media. Jadi kalau saya nggak setuju kalau pembakaran rumah ibadah atau kegiatan keagamaan. Setiap beragama muslim, terutama Islam bersama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha ya. Kita selalu menjaga dan menghormati serta menghargai kepercayaan agama masing-masing. Karena kalau kepercayaan keagamaan itu sifatnya pribadi, itu urusan pribadi manusia dengan di atas. Jangan jadi provokasi. Kita juga nggak tahu apakah yang berjubah itu benar-benar orang-orang yang memang beragama muslim atau bukan, dan apakah memang mereka tuh didalangi oleh sesuatu atau tidak. Jadi kita harus lebih bijaksana, lebih arif, dan lebih mencermati lagi. Jangan gara-gara hal itu terprovokasi semua. Yang muslim maupun non-muslim terprovokasi. Nggak usah. Ini memang ada pihak-pihak tertentu memang ingin mengacaukan suasana persatuan, kesatuan, dan kenyamanan serta ketentraman di Indonesia. Saya akan ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan hal itu. Jadi tolong kita semenahan diri, masing-masing pemuka agama bisa menyiasati hal ini. Karena di agama manapun pasti tidak akan diajarin tentang kekerasan. Saya di muslim tidak pernah diajarin kekerasan. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guntur. Pak Seven, selamat pagi Pak Dede. Ya. Ini tergantung ketegasan daripada aparatnya aja, Bu ya, sama sanksinya. Itu kalau dari dulu, kalau yang nyerang-nyerang seperti itu, kok ditindak tegas ataupun langsung diperlakukan undang-undang subversif, saya rasa mereka mikir dua kali ya. Itu aja, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Didi. Pagi, Pak, silakan. Saya setuju dengan Pak Guntur tuh. Jadi jangan kepancing. Dan saya kira juga yang seperti ini, ASEAN juga jangan minta opini-opini gitu. Saya kira kurang tepat. Ini yang lain aja. Banyak yang lain, materi-materi yang bagus, bukan yang seperti ini. Terima kasih Pak Didi. Lalu Pak Didi, mau pagi. Pagi. Ya, silakan. Saya tertarik juga tadi. Betul, memang saya setuju dengan Pak Guntur ya, bahwa belum tentu yang berubah itu orang muslim. Jadi itu hanya memecah belah kita aja. Iya. Gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Selamat pagi, Pak Putra. Ya, pagi, Bu. Silakan komentarnya. Ya, Bu. Ini kan saya lihat di TV kan pertama kali udah ada penyerangan, Bu, ya. Terus kedua kali kan merupakan lagi rumahnya, Bu, yang sudah disegel itu. Ya. Nah, apakah kan tahu, Bu, yang kedua kali? Nah, sekarang emang kita punya negara ini ada hukum, Bu. Hanya timbul aja negara hukum ya. Kenyataannya kan begini terulang terus. Ya mudah-mudahan ya, pemerintah baru nih Bu bisa mengambil kebijakan begini Bu supaya tidak ada lagi yang begini-beginian Bu ya. Makasih Bu. Terima kasih Pak Putra. Ibu Wati selamat pagi. Ya selamat pagi Lani Bu. Oh Ibu Lani silakan. Menurut saya itu tanda kepicikan ya Bu ya. Jadi memang pendidikan mental yang dicanangkan oleh Jokowi itu kita harus dukung. Oke itu saja Bu. Terima kasih Bu Lani. Ya. Pak Rohman, selamat pagi. Pagi, Mbak Dona. Iya, komentar apa? Baru kemarin kita memperingati Pancasila. Sila kedua itu mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata terakhir itu loh, Mbak Dona, beradab. Iya. Jadi tindakan seperti itu jelas tindakan biadab, bukan beradab. Karena agama tidak ada yang memerintahkan seperti itu. Kecuali kalau terutama agama saya Islam, kecuali kalau kita diserang. Nah ini orang korporat ibadah, mereka ya caranya seperti itu kok, dianiaya. Nah kemudian bagaimana untuk mencegah tidak terjadi lagi? Ini adalah masalah sosial ya, dalam istilah politiknya. Masalah sosial, sosial ini bisa indah, bisa elegan. Kalau yuridisnya tegak, hukumnya tegak. Hukumnya tegak kalau Pancasilanya itu dipahami, dimengerti, disadari, dipraktekkan. Jadi panjang ya ini Mbak Dona, perjalanan ini panjang. Saran saya kepada agama lain yang non-mayoritas, jaga apa itu kewaspadaan lah. Jadi ya jangan terlalu inilah spektakuler gitu ya, jangan terlalu seolah-olah gitu. Terus kemudian kalau bisa diusahakan ada ini keamanan gitu. Syukur-syukur kalau bisa merangkul orang-orang NU, karena NU menolak hal-hal seperti itu, Ansor misalnya. Jadi dirangkul mereka, nanti Ansor akan mengimbangi kalau mereka ada begitu. Mereka dibela oleh Ansor. Mereka kalau Ansor ada kegiatan juga ikut dilibatkan. Enak saling berangkulan gitu. Indah kehidupan ini. Makasih Mbak Don. Terima kasih Pak Roman. Pak Arjono pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah menunggu. Silakan Pak Arjono komentarnya. Oke, terima kasih. Saya pikir itu pula dari sembalan atau provokator-provokator ya. Saya sebagai Muslim dari dulu sering kali diajak hal-hal seperti itu, tapi nggak pernah tergoda. Jadi intinya Islam itu menurut saya dan banyak orang yang benar-benar melakukan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Membawa kebahagiaan untuk umatnya sendiri dan juga tetangga sekitarnya yang non-Muslim. Jadi kalau ada orang yang sengaja memprovokasi seperti itu, pasti dia tidak mengikuti agama Islam yang sebenarnya. Malah saya curiga dia mengambil untung dari hal-hal seperti itu. Jadi mohon pihak-pihak yang lain tidak mudah terpancing oleh hal-hal provokasi seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Pak Gilbert, selamat siang. Selamat siang. Saya kurang percaya ya kalau di Jogja bisa terjadi seperti ini ya. Yang saya tahu Jogja tuh toleransi beragamanya tinggi sekali ya. Saya yakin ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang nggak bertanggung jawab ya. Karena kita lihat di sini kamera pun dirampas kan. Jadi ada unsur kriminalnya ya. Jadi nggak murni karena mereka berbeda agama ya, yang mayoritas mau menggenjot yang minoritas gitu. Ini saya kurang percaya dan kurang yakin. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Bu Wati, selamat siang. Selamat siang. Hal-hal ini jarang terjadi di negara lain, hanya di Indonesia. Karena presiden kita itu tidak tegas, dia diam saja. Maka kita jangan salah pilih presiden. Saya yakin Jokowi ya bisa ambil keadilan. Pilih Jokowi. Pak Rudi, selamat siang. Pak Andre, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Andre. Saya setuju dengan Pak Gilbert ya, itu memang kriminal ini, tindakan kriminal, tindakan orang-orang yang hari-harinya menganggur, tidak punya kerjaan dan tidak punya pekerjaan yang lain begitu ya, tiap hari hanya menganggur sehingga terjadilah aksi kriminal yang seperti ini. Ya ini ya, kriminal murni ini harus ditindak ini. sebab tidak ada juga organisasi massa yang menamakan anti agama sesuatu, anti agama yang lain. Ini sangat sangat bertentangan sekali dengan negara kita Pancasila ya. Apa itu mendirikan organisasi massa anti agama yang lain? Wah, ini merusak ini, merusak tatanan negara. Itu harus segera diusut organisasi itu. Kalau toh ada, harus segera dibubarkan. Ini bahaya ini organisasi seperti ini. Saya menilai benar ini kriminal murni yang itu para paksinya itu orang pengangguran semua, orang yang nggak punya pekerjaan dan hari-harinya menganggur. Sehingga terjadi kecemburuan sosial, kecemburuan yang seperti ini, yang tujuannya merusak, mengadu domba. Itu harus segera ditindak ya, polisi harus segera mengusut dalam-dalam di situ. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andre. Pak Andi, selamat siang. Siang, saya melihat dua hal ya. Pertama itu kayaknya ada pembiaran oleh negara. Yang kedua, saya tidak tahu itu apakah betul-betul dia menghayati agama atau enggak. Pertanyaan saya begini, apakah dengan orang lain yang berbeda agama beribadah, apakah mereka menjadi enggak masuk surga? Seolah-olah kalau ada yang misalnya Katolik atau Kristen atau agama lain mengadakan ibadah, lantas yang satu lagi yang katanya apa ya, sangat agak pembelaan apalah surga lah atau apalah penawaran apa itu, lantas menjadi nggak masuk surga? Itu pertanyaan saya. Sedangkan saya tahu nabinya sendiri mengatakan bahwa akan melindungi orang yang mau hidup damai, sedangkan dia pasti kan nggak benar-benar membawa-bawa nama agamanya. Itu kalau saya nilai itu najis gitu. Terima kasih. Terima kasih Tandi. Tonton selamat siang. Ya selamat siang Bu. Kalau komentar saya gini Bu, untuk ke depan itu kita jangan pilih pemimpin yang punya masalah dengan HAM, temannya masalah dengan yang melanggar HAM. Soalnya ini sudah belum apa-apa aja udah banyak pelanggaran HAM. Ini kan terjadi di Jogja kemarin lagi yang Front Pembela Islam merusak satu tempat. Juga kan baru kejadian ini kan kayak ada indikasi-indikasi preman itu akan berjaya lagi kalau yang memimpin kita nanti adalah pelanggar HAM. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Anton. Pak Yohan, selamat siang. Siang Bu. Kalau menurut saya sih ini mah ya masalah waktu, kota-kota yang katanya toleransi agama tinggi gitu kan, tinggal nunggu waktu. Kenapa? Karena ini kan bukan kejadian yang pertama dan bukan yang terakhir yang negara membiarkan nggak ada tindakan macam-macam. Banyak lah contohnya lah di kota-kota lain juga. Selama aparat negara tidak mau bertindak, ya bakal berlanjutan Bu. Tinggal kita lihat aja sampai di mana komitmen negara. Itu aja Bu. Terima kasih. Yang apa Tony? Selamat siang. Nih, silakan Bapak. Nah ini salah satu bukti negara kita hukumnya itu nggak ada. Jadi ya hukumin Bapak. Jadi saya nggak suka sama orang, saya bisa pukul orang. Nah itu, jadi presiden yang baru ini harus benar-benar tuker. Pak Prabowo kalau saya lihat bisa ya, tapi saya juga takut dia malah overdosis. Nah kalau Pak Jokowi ini kayak pelemer-pelemer. Nah kita serba nggak ada pilihan sebenarnya. Cuma sebenarnya ya kalau negara mau maju, yang begini itu dihukum yang tegas gitu loh. Kalau terbukti hukum 20 tahun, 30 tahun, nah itu baru bisa jalan. Kalau nggak, orang nggak takut, Pak. Hari ini saya dipukul orang, besok saya damai-damai dikit, udah saya bisa pukul orang lagi. Apalagi soal agama ya, negara kita udah terkenal Pancasila. Agama itu dilindungi gitu. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Pak Rudi, selamat siang. Siap. Silakan Pak. Iya. Yang saya perlu tekankan sih mudah-mudahan dengan presiden yang akan terpilih dan dinas pendidikan itu menekankan kembali pentingnya pelajaran Pancasila ya, karena sudah banyak yang melenceng dari itu. Terima kasih Pak Rudi. Selalu siapa Freddy? Iya. Prabowo rangkul FPI itu, jadi gimana ya? Silakan mikir sendiri. Oke. Selamat siang Pak Anwar. Kalau kita lihat pendidikan PMP kalau bisa dimunculin lagi, terutama masalah budi pekerti manusia. sebab hakikat hidup manusia untuk mencapai surga yang paling penting itu budi pekertinya. Masalahnya agama itu muncul 5.000 tahun yang lalu. Lalu orang sebelum 5.000 tahun yang lalu mesti masuk neraka semua. Gak mungkin kan? Pasti budi pekertinya yang diukur oleh Tuhan yang di atas. Itu yang paling penting, bukan hancurin ini, hancurin itu. Hancurin mah gampang, bangun coba. Itu yang hebat. Yo, terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Pak Adi, selamat siang. Selamat siang. Ya. Prihatin ya, mendengar berita ini sudah terjadi belum lama, sepertinya beberapa tahun lalu yang FPI di Monas itu ya. Tidak, memang betul ya, tidak ada penegakan hukum. Polisi sudah takut dengan apapun, hak asasi, dengan ormas, dengan apapun. Jangka pendeknya mungkin itu saya setuju ya, penegakan hukum. Untuk jangka panjang saya lihat memang pendidikan budi pekerti ya, seperti anak-anak sekarang ya di kereta saja tidak mau kasih duduk ke orang hamil gitu, malah di omelin orang hamilnya gitu ya. Pendidikan seperti ini sebenarnya saya lihat wajar, karena orang tua sekarang dua-duanya kebanyakan sibuk di luar rumah, karena pendidikan awal itu memang dari rumah ya, dari keluarga. Tapi kenyataannya zaman sekarang zaman dulu beda ya. Dulu ibunya di rumah, sekarang ibunya juga kerja gitu. Tidak ada pendidikan awal di rumah. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Bobi. Ya, halo. Silakan Pak Bobi. Ya, ini bertanda bahwa negara gagal menjamin kebebasan agama lain. Yang mayoritas kan Islam. Jadi yang sudah pastilah yang nyerang itu bukan agama sendiri, ada agama mayoritas yang tidak melindungi kebebasan minoritas. Jadi intinya bahwa ya yang minoritas ini banyak berdoalah supaya orang-orang yang melakukan kejahatan mereka bisa bertobat melakukan tindakan kekerasannya. Sebetulnya ya sudah melekat kekerasan itu bagi mereka. Kalau mereka nggak suka, mereka hancurkan. Kalau mereka nggak suka, mereka melakukan hal seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bobi. Satu penelpon terakhir dengan Pak Rahim. Iya, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Indonesia ini sudah gagal total ya. Di mana kebebasan beragama menjadi kepuasan beragama. Di mana dulu terkenal negara beradab sekarang jadi negara biadab. Saya pikir ini menteri agamanya, oh udah ditangkap KPK ya. Saya kira suruh mundur dulu. Disinilah kelihatan ya. Mayoritas menekan minoritas, seperti kata Gus Dur dulu ya, apa Jogja dan Aceh itu banyak terjadi bencana alam karena minoritas itu dipaksa pakai jilbab. Ya, selamat sore Pak Seven. Silakan Pak John. Kalau saya sih nggak berharap kedua capres itu mau bela agama yang minoritas, dia pasti dukung mayoritas. Pasti mencari hubungan dari situ. Siapa ya selama ini saya pekerjaan seperti apa? Pikir-pikir sendiri lah apa yang saya bilang benar apa enggak. Oke. Pak Sayang, selamat sore. Sore. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih. Ironis ya, negara kita ngaku berdaulat, berrepublik berdaulat, punya Pancasila, punya ini, punya itu. Tapi ya kita sebetulnya hidup di hukum rimba, karena pejabat pemerintah maupun presiden kita tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsa dan negara. Dan kita nggak tahu mereka sibukin soal apa. Jadi seperti dalam keluarga, anak semua ribut, orang tua diem aja, terus diem sampai itu anak bunuh-bunuhan. Coba bayangkanlah kalau dibawa kemana negara kita. Terima kasih. Pak Gilbert. Iya, saya baca dengan teliti, ternyata pelakunya itu adalah tetangganya juga ya. Jadi di sini berarti terjadi satu disharmonisasi ya. Seharusnya kan tetangga gitu saling toleransi gitu ya. Jadi kurang. Padahal saya tahu nih kalau Yogyakarta memang rukun sekali ya, toleransinya tinggi. Kalau daerah lain saya nggak tahu ya, seperti Ambon atau Poso atau apa, tapi kalau Jogja saya tahu ini paling rukun nih. Nah ini kalau bisa terjadi begini, tetangga saling menyerang gitu, ini benar-benar satu hal yang aneh, harusnya mesti diselidiki. dengan teliti gitu, kenapa bisa begitu, apakah ada orang asing yang masuk ke lingkungan itu untuk mempengaruhi si tetangga ini untuk menyerang si minoritas ini gitu aja. Makasih. Berikutnya Pak Seven, selamat sore. Halo. Iya, silakan Mbak. Iya, ya, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan karena apalagi di Jogja itu kan Sultan sudah mendapat penghargaan sebagai apa, daerah di mana terjadi harmonisasi terbaik ya. Jadi saya kira aparat keamanan harus berusaha untuk terus lebih tegas lagi untuk melindungi saudara-saudara kita minoritas. Terima kasih. Iya. Selamat sore Pak Aki. Sore. Silakan Pak Aki. Iya. Kalau pendapat saya ini para pelaku harus ditindak dengan tegas. Apa kalau perlu dihukum mati ya, karena sudah melenceng dari kedaulatan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Aki. Ibu Ati selamat sore. Silakan ya. Itu orangnya kalau nggak salah mukanya tertutup ya Bu ya, nggak di itu ya, itu orang sih nggak bertanggung jawab. Pemerintah sih harusnya menindak tegas Bu, jadi nggak terjadi seperti itu lagi ya. Baik, terima kasih. 633-9160 silahkan Pak Abram. Selamat sore. Silahkan. Itu yang namanya Pak Kapolsek atau Kapolres atau Kapolda harus segera dicopot dari jabatan kalau tidak bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Sebab kan kita sudah punya server-server disebar di mana-mana, apalagi di soal kebebasan beribadah. Jadi turunkan aja Pak Polisi maupun petugas-petugas keamanan yang bertanggung jawab, copot dari jabatan secara tidak terhormat. Terima kasih. Ya, Pak Adi. Ya, saya setuju itu. Kalau aparat keamanan tidak, memang kalau pemerintah pasti amankan kan begitu perintah dari presiden misalnya. Tapi kalau di bawah tidak bisa mengamankan, memang harus dikasih sanksi. Kalau nggak dikasih sanksi, nggak bakalan. Yang kasus-kasus lain ke depan itu akan dibiarkan aja begitu, cari aman semua gitu. Di samping itu kok agama yang melakukan kekerasan terhadap agama lain itu kok begitu ajarannya ya, itu kan biasanya digerakkan oleh tokoh-tokohnya gitu, kok saya heran aja kok begitu ajarannya gitu, saya heran juga. Terima kasih. Pak Paulus selamat sore. Selamat sore Pak. Silahkan Pak Paulus. Iya, menurut saya sih harus diterapkan dulu seperti Pak Sutanto waktu masih kaporinnya. Jadi kalau dulu ada judi di daerah kapol sek atau kapolres di sana langsung dicopot. Demikian pula untuk kasus ini harus ditindak itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kalau harus ada shock terapi. Kalau nggak begitu lain kali mah ya nggak ada efek jeranya, semua juga akan terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang anti Pancasila itu. Oke, baik, terima kasih.